Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhtasatuha. Inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalala finnar. Para ikhwah bidinna azani wa sakumullah. Sedianya pada pagi ini mestinya adalah Ustaz Rizal, tapi beliau masih berhalangan, sehingga pada kesempatan ini diberikan kepada ana untuk meneruskan bagi kemarin. Kemarin kita sampai kepada penjelasan tentang riya dan sum'ah. Karena kemarin melihat terbatasnya waktu, kita sampaikan secara singkat dan sebenarnya masih banyak kaitan yang lain. Karena kita tambahkan pada kesempatan di pagi ini. Kemarin hadis yang innamal a'malu binniyat, itu ada beberapa kaitan mestinya. Dan kalau kita melihat sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan hijrah, ya. Dengan hijrah ialah wa man kanat hijratuhu lid dunya usibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi amalan hijrah ini adalah amalan ibadah yang mestinya niatnya adalah lillahi azza wa jalla. Hijrah di sini ada perintah dari Allah azza wa jalla kepada Rasulnya SAW, kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Berarti ini adalah perintah Allah azza wa jalla. Ini perintah ibadah. Apabila perintah ibadah ini atau amal ibadah ini dikerjakan lillahi, maka menjadi amal yang saleh, menjadi amal ibadah. Tetapi apabila niatnya adalah lidunia, untuk dunia, awi meratin atau wanita, atau niat yang lain yang sifatnya dunyawiyah, maka jelas ini adalah amalnya mardud, amalnya ditolak. Bahkan seperti kami ingin sampaikan, tidak hanya sekedar ditolak, tapi kemudian ada resiko ancaman azab seperti pada hadis berikutnya. Nah, kemudian yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa niat ini kemudian bisa merubah apa saja. Memang kalau terkait dengan amal ibadah bisa berubah menjadi maksiat kalau niatnya salah. Seperti berhijrah, maksudnya niat lillah itu jadi ibadah, tapi karena dunia jadi maksiat. Bisa berubah karena niat. Tetapi apabila niat ini ditempatkan, dikaitkan dengan kemaksiatan, nah ini yang sering salah paham, adalah tidak bisa merubah kemaksiatan jadi ibadah, seperti mencuri. Yang penting niatnya kita mencuri harta pak si fulan karena fulan itu bakhil, kita curi hartanya untuk membangun masjid karena masjidnya rusak. Ya enggak bisa merubah dari maksiat kepada ibadah, tidak bisa. Ya. Berzina masalah kalau karena niat. Yang penting kan niatnya adalah untuk menyenangkan orang lain. Gitu. Bisa jadi ibadah. Ya enggak bisa. Jadi kalau asal hukumnya amal itu adalah amal kemaksiatan, tidak bisa berubah menjadi baik hanya semata-mata karena niat yang baik. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian yang sering salah paham adalah terkait amalan kebid'ahan. amal kebid'ahan, amal yang tidak ada dasar, ya, apa saja. Nah, itu juga sama, tidak bisa berubah jadi baik, yang penting kan niatnya ibadah. Maksudnya orang mengadakan acara sedekah laut, masalah. Niatnya yang penting kan untuk ibadah. Orang mengadakan acara semacam apa namanya 7 hari, 40 hari, kemudian apa lagi mitoni apa ya. Nah, kalau berkaitan orang yang hamil atau yang semisalnya acara-acara bid'ah. Itu enggak bisa berubah jadi baik hanya karena yang penting niatnya adalah ibadah. Allah Maha tahu dengan niat kita. Nah, ini yang sering salah paham. Ya. Jadi hukum asal bid'ah, sebabul bid'ah ya, dolalah. Tapi kalian harus paham yang bid'ah di sini adalah fil ibadah. Yang maksud bid'ah di sini adalah fil ibadah. Ya. Bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya muamalah dunyawiyah. Jadi bid'ah ini hukum asalnya adalah haram. Sebab kullu bid'ah dhalalah wa in ra'ah an-nasu hasanah. Kata siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap bid'ah dhalalah walaupun para manusia punya anggapan itu baik. Tidak ada. Sebab dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Sifatnya umum, mutlak dalam perkara amal ibadah apa saja. Kalau itu tidak ada dalil adalah bid'ah. Nah, itu kan haram. Tidak bisa berubah jadi baik hanya semata-mata yang penting niatnya ikhlas. Ini yang perlu kita tambahkan. Kemudian kalau niat ini dikaitkan dengan amal yang hukumnya mubah, lah ini bisa berubah jadi baik, bisa berubah jadi buruk karena niat. Semisal hukum asal mencari duit kalian masalah. Atau kita semua hukum asal kan boleh mencari uang. Hah? Bisa berubah jadi baik kalau niatnya baik. Mencari uang karena apa? Karena dituntut oleh kewajiban. Memberikan nafkah kepada keluarga. Dan seterusnya. Bisa berubah jadi punya nilai ibadah. Kemudian nyari duitnya karena apa? Karena besok akan ada perjudian di sana. Untuk judi, jadi maksiat. Ya. Ini apa namanya? Niat. Jadi ada beberapa kaitan. Tidak bisa kemudian dipahami karena di sini kaitan yang hijrah bisa jadi baik, jadi buruk karena niatnya, kemudian ini dibawa kepada amal yang lain secara mutlak, tidak bisa. Ya. Jadi amalan yang status hukum asalnya maksiat haram tidak bisa berubah jadi baik hanya semata-mata niat yang baik. Contohnya adalah kemaksiatan, kebid'ahan. Tidak bisa berubah jadi baik hanya semata-mata niat yang baik. Ini kemudian kalau status hukum asal amalan itu ibahah, mubalah, ini bisa berubah jadi baik buruk tergantung niat. Contohnya tadi, ya. Kemudian ada yang menambahkan keburukan kalau itu diniatkan ini akan bertambah besar dosanya. Semisal kan pembunuhan. Kan pembunuhan kadang-kadang ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan contohnya apa? Contohnya ada orang nonton. Alhamdulillah. Ya, nonton apa film, apa danutan. Kemudian di sana apa dicucutan, kemudian saling persentuhan, saling kemudian ada yang disentuh tidak ridho. Kemudian terjadi perlawanan. Sampai kemudian membunuh lawannya. Ini kan tidak direncanakan. Membunuh orang. Dosa besar. Lebih besar lagi kalau dari rumah diniatkan. Saya datang ke sana untuk membunuh si fulan. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya, ada yang menambahkan seperti itu. Wallahu alam. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa niat tidak bisa merubah. Suatu status hukum asal suatu amalan secara mutlak. Kalau dikaitkan dengan sabul wurud adalah memang terkait dengan ibadah, hijrah. Ya. Hijrah ini ibadah, perintah Allah Azza Jalla. Kemudian, kalau itu niatnya lillah jadi ibadah, kalau niatnya lillah jadi maksiat. Ya. Ini hukum sabul urut hadis. Nah, kemudian dikaitkan dengan amal-amal yang lain seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi kita harus apa namanya paham memahami hadis innamal amal binniat. Sebab ini sering jadi kedok ya. Untuk amalan saja yang penting kan niatnya lah. Di masyarakat kan seperti itu, yang penting kan niatnya. Allah Zat yang Maha tahu hati kita. Karena ini apa namanya berat. Sebab kadang-kadang orang beramal banyak gangguan. Gangguannya adalah riya dan sum'ah. Atau karena yang lain. Seperti yang akan kita tambahkan nanti insya Allah setelah kita teruskan hadis yang terakhir. Biar selesai. Kemudian hadis yang terakhir kemarin sudah sampai kepada yang pertama. Adalah orang yang jihad. Bahwa dalam hadis yang terakhir dibawakan di sini adalah hadis terkait dengan tiga kelompok manusia yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Adalah yang pertama orang yang jihad fisabilillah. Ya. Ditanyakan, engkau jihad untuk apa? Singkatnya seperti itu. Ya. Maka dia menjawab, saya berperang, berjihad di jalanmu adalah demi engkau. Sehingga saya terbunuh. Maka kemudian Allah menyatakan, kadzabta, dusta kamu. Tapi kamu berjihad adalah yuliqula jari. Supaya dikatakan orang yang pemberani. Faqad qila, maka waktu itu memang tersebar berita, sebulan syahid. Padahal dia niatnya adalah untuk dikatakan seorang pemberani. Hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia di dunia tidak tahu dia niatnya apa, manusia tidak tahu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha tahu. Nah, kalau orang yang punya niat seperti itu, liyukola jari, misalnya, jihad karena supaya dikatakan pemberani, pahlawan atau yang semisalnya, maka akan diseret dalam keadaan muka di bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian seterusnya. Warajulun ta'allamal ilma wa ilmuhu wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa udhiya bihi fa 'arrafa ni'amahu fa 'arafaha fa qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liqawlahu 'alim wa qara'ta liqawlahu qari fa qila sudah dapat ya kemarin. Waktu kila summa umir bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulkiya finnar. Kemudian seterusnya adalah warjulun. Kelompok kedua. Rajulun seorang yang ta'allama al-ilma, yang belajar ilmu. Wa'allamahu kemudian mengajarkan ilmu syariat, tentunya yang dimaksud di sini. Ya, ilmu syariat. Sebab al-ilmu ketika disebut secara mutlak adalah ilmu syariat. Ya. Kemudian belajar ilmu syariat, kemudian mengajarkannya. Waqara al-Quran, kemudian baca al-Quran. Kemudian mungkin dia juga mengajarkannya. Fa'udhiya bihi. Kemudian didatangkan kepada Allah Azza. Maka Allah kemudian memberitahu tentang amalan dia ketika di dunia. Yaitu belajarnya dia, mengajarnya dia, membaca Qur'annya dia, ya. Maka dia mengakui saya memang dulu seperti itu. Kemudian fama amla fiha, kemudian kau beramal seperti itu untuk apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Qala, kemudian hamba tadi menjawab ta'allamtu al-ilma wa'alamtuhu waqaratu fikal Qur'an. Saya belajar ilmu. Saya mengajarkannya. Kemudian saya membaca Al-Quran adalah fik demi engkau. Atau untuk menempuh jalanmu. Sesuai dengan syariatmu. Sesuai dengan petunjukmu. Ya. Karena engkau ya Allah. Kala Allah kemudian mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim, tetapi kau belajar adalah liyuqala 'alim, supaya dikatakan orang yang alim. Wah, masyaallah, sefulan itu alim betul ya. Hadis, ribuan hadis hafal masalan. Quran apalagi 30 juz hafal masalan. Jadi belajarnya adalah liyuqala 'alim, supaya dikatakan seorang yang alim. Nah, ini hati-hati ya kepada para penuntut ilmu. Ini berat. Sebab untuk ikhlas memang berat. Tetapi tidak kemudian kalau itulah enggak usah belajar saja itu, Pak. Daripada sulit niatnya. Umumnya ya enggak begitu. Belajar ini kewajiban. Tapi kemudian kita harus menjaga niat dalam belajar. Kalau belajar jangan sampai kemudian niatnya lihalillah. Kalau urusan-urusan dunia itu nanti akan ikutlah. Kalau kita niatnya ikhlas lillah azza wajalla. Ya. Jadi dusta kamu, tetapi kamu belajar adalah supaya dikatakan wa alim, dia adalah seorang yang alim. Dan kemudian waqara al-Qur'an. Kemudian kamu belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah yuqala qari. Supaya dikatakan seorang qari. Wah, tidak sebulan bagusnya bacaannya. Ya. Ini berbahaya. Faqila, maka sungguh memang demikian, dikatakan demikian. Dia dikatakan di dunia dia masya Allah alimnya sebulan. Dia di dunia masya Allah hebatnya bacaan sebulan, bagusnya bacaan sebulan. Yang tersebar seperti itu. Tapi hati yang baca, hati yang belajar ternyata maksudnya adalah liyukola alim atau liyukola qari. Ya. Ini berbahaya. Maka summa umirabihi, kemudian diperintahkan kepadanya. Fasuhiba ala wajhi, diseret dalam keadaan muka di bawah. Maka kemudian faulqiya finnar, dilimparkan ke dalam api neraka. Ini berat, Pak, ya. Bayangkan belajar Al-Qur'an, belajar ilmu-ilmu syariat. Kalau salah niat bisa fatal. Kemudian warajulun wa sallallahu alaihi wa atahu min asnafil mali. Dan seorang yang Allah berikan keluasan kepadanya harta. Wa atahu min asnafil mal. Maka orang tadi memberikan harta tadi min asnafil mal. Dari macam-macam harta diberikan. Wa utiyabihi. Maka didatangkan kepada Allah SWT. Fa'arafau ni'amahu. Maka Allah kemudian memberitahu kepada dia tentang nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada dia. Fa'arafaha. Maka orang tadi mengakui hal itu. Ya. Qala, maka Allah kemudian bertanya, "Fama 'amilta fiyah?" Engkau beramal itu untuk apa? Qala, maka hamba tadi menyatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfiqa fihi illa anfaqu fi lak." Ma taraktu, aku tidak pernahlah meninggalkan atau membiarkan meninggalkan min sabilin satu jalan pun. Minnya zaidah. Ya, minnya sudah huruf secara tambahan. Jadi saya tidak pernah meninggalkan satu jalan pun tuhibbu yang kau cinta ayun fikofi untuk berinfak di jalan itu. Illa melainkan anfaktu filak, melainkan aku infakkan harta itu untukmu. Jadi singkatnya jawabannya, pokoknya ya Allah tidaklah pernah ada satu kesempatan pun. Ya. Di mana di sana peluang untuk berinfak, saya infak. Ada pembangunan masjid, saya bantu. Musala, saya bantu. Pondok pesantren, saya bantu. Semuanya, tidak ada satu kesempatan pun yang kalau itu adalah diperintahkan untuk infak, saya infakkan hartaku. Ya. Demikian. Qala, maka Allah kemudian berkata, qala Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta, tetapi kau lakukan itu adalah liyakala, supaya dikatakan wajawad. Masya Allah, sebulan adalah jawad. Jawad, ternyata jud, ya, adalah dermawan. Wah, tidak seperti sebulan. Masya Allah, kedermawannya luar biasa. Di mana-mana membantu masalah. Tapi, karena tadi, supaya dikatakan jawad. Fakat kila, memang dikatakan demikian. Sebulan Masya Allah, di dunia dulu dia adalah orang yang hebat. Tetapi kenyataan niatnya adalah liyukul jahud. Ini berbahaya. Suma umirubihi, karena niatnya adalah supaya dikatakan seorang yang amat dermawan. Kemudian akhirnya diperintahkanlah kepada malaikat. Dia diseret dalam keadaan muka di bawah. Fosuhiba ala wajhi. Diseret dalam keadaan muka di bawah. Hatta ulkiya finar. Sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. apa namanya dalam hadis yang ketiga. Jadi masya Allah, jadi kalau itu kita harus betul-betul hati-hati. Dan kaitan niat ini sulit Pak, niat itu sulit. Jadi niat ini harus betul-betul atau hati ini harus dikendalikan dengan ilmu kita. Ilmu kita. Kalau ternyata kalau niat orang beribadah kok ingin dipuji, akibatnya ternyata diadab. Wah, maka kita kemudian ketika infak, jaga niat. Seperti itu. Kemudian ternyata kalau infak saya, kemudian nanti kita kemudian sampai kemudian mengungkit-ungkit, ternyata ini juga merusak amal. Dari ilmu. Maka ilmu itu yang bisa menjaganya. Mengendalikannya. Ya. Ini diantaranya. Jadi kalau kita tahu seperti itu kan jadi kemudian berhati-hati dalam beramal. Karena ikhlas memang berat. Kata Ayub, ya, kalau dulu antum pernah ngaji di Tazkiyatun Nufus, berkata bahwa barang siapa yang bisa lurus sekali saja niat suatu amal ikhlas, najadul abad. Sudahlah, selamat selama-lamanya. Walakin ikhlas aziz. Tetapi ikhlas itu aziz katanya. Ikhlas itu aziz, berat. Padahal ulama Pak. Ulama berkata berat. Apalagi kita yang imannya masih lemah. Ilmunya masih sedikit. Ya. Jadi beratlah untuk ikhlas ini. Kita akui berat. Kadang-kadang kita terus sering berdoa. Antum misalnya juga banyak berdoa lah. Bagaimana supaya ikhlas kita, apa amal kita bisa ikhlas dalam beramal. Kita itu bisa ikhlas di dalam beramal. Sebab beramal karena Allah, maksudnya beramal karena selain Allah juga salah. Kemudian tidak beramal itu, tapi karena si fulan juga salah. Karena maka kata Fudail bin Iyad, seorang yang amat alim, tarku amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia, wah saya tidak ngaji lah karena si fulan. Wah saya tidak bantu lah karena si fulan. Ya, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia, riya itu. Syirik asghar maksudnya. Jadi kata si Bah Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Dan beramal karena manusia juga sama syirik. Syirik azor. Dan sulit. Jadi meninggalkan amal karena manusia. Riya. Atau syirik azor. Sama. Kemudian. Wal amal min ajlinas. Sama. Beramal karena manusia. Sama riya. Syirik. Jadi beramal tidak beramal. Harus lillah azawajal. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan. Wal ikhlas. Ayu'afiakallah minhuma. Ikhlas itu adalah ayu'afiakallah minhuma. Adalah apabila Allah telah berkenan menyelamatkanmu dari keduanya. Menyelamatkan dari tadi. Dua niat yang salah. Ketika beramal karena apa? Karena manusia. Tidak beramal karena manusia. Nah ini. Kalau kita bisa selamat dari itu. Itu beramal semata-mata lillah azza wa jalla. Itu baru ikhlas. Ya. Berat kan? Berat. Jadi kita dididik untuk apa? Untuk berhati bersih, dididik untuk berhati yang objektif, ya. Dididik untuk berhati yang adil dan seterusnya. Kita berlatih, kita beramal, akan belajar, akan ngaji, aktif tidak aktif, jangan karena orang lain. Karena di sini ada peraturan sesuatu, asal harus aktif. Aktifnya karena peraturan. Salah juga. Karena di sini kalau tidak ngaji disoroti, kemudian akhirnya apa? Ngaji. Karena apa disoroti? Akhirnya ngaji terus. Yang kejadi, kita dididik untuk apa? Dewasa di sini. Kita ngaji karena hajat kita, karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngaji pun harus seperti itu. Wah, tidak ngaji karena apa? Sebenarnya itu orang sesat. Nah, baru kita kemudian ada alasan yang benar. Jangan karena hajilah karena kalau enggak ngaji disoroti oleh ikhwan-ikhwan. Nggak jadi seperti itu. Tapi latihan. Lah daripada ngaji nggak ikhlas ya supaya nggak ngaji itu. Karena seperti itu. Ya ngaji juga. Dosa juga. Jadi kita supaya punya jiwa yang sportif di sini. Ya, yang sportif. kita supaya punya sikap yang dewasa dalam amal kita, dalam kita beramal. Kemudian seterusnya, tinggal sedikit. Walid Tirmidzi atau Walid Tirmidzi fihi anna Muawiyah radhiyallahu anhu lamma sami'ahu baka wa talaqa lahu man kana yuridu al-hayata dunya wa zinata wa fi ilaihi madam seterusnya. Di situ dipotong. Dan kemudian hadis Tirmidzi wa fihi padanya anna Muawiyah, dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu lamma sami'ahu baka, telah mendengar hal itu tadi beliau sampai menangis. Sebab beratnya, ya. Sebab tijatnya berat, meluskan niatnya, tapi resikonya itu tadi, ada ancaman azab itu tadi. Nah ini beratnya. Maka Muawiyah sampai menangis. Karena keimanannya yang amat tinggi. Ya. Jadi kita, kalau begitu maka mesti harus selalu berupaya mendidik hati kita, untuk kita bisa berlaku lurus. Wa talaqallahu ta'ala, dan kemudian membaca ayat atau firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, seterusnya apa? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika ladina laysa lahum fil akhirah ila an-nar wa habidat ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ayat terusnya Surat Hud ayat berapa? 15 sampai 16. Kalau yang di situ cuma ayat 15-nya. Ya artinya, man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia semata-mata, wa zinata dan keindahannya, wa fi ilaihi ma'amalahum fiha, kami Allah akan berikan kepada mereka kecukupan apa yang dia inginkan. Dia niatnya adalah untuk apa? Umumnya untuk semata-mata bisa berhasil, bisa membangun rumah yang baik, bisa jadi Allah kabulkan. Ya. Bisa jadi Allah kabulkan. Wa fiha la yuhsun, dan mereka di dunia tidak merasa dirugikan. Karena apa? Karena dia terkabul yang diharapkan, yang diminta. Tetapi ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang tidak akan ada di akhirat ila nar, melainkan api neraka. Api neraka. Wahab itu masunau biha, kemudian hapuslah apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Wahbatilu makan yang malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan ketika di dunia tadi. Ini sulit. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Muhammad dalam kitab Tauhid. Apa? Judulnya Minasyirki Billah. Gimana? Iradatul insan bi'amali dunya. Minasyirki billah iradatul insan bi'amali dunya. Kurang lebih seperti itu judulnya dalam kitab Tauhid. Minasyirki billah, termasuk syirik kepada Allah, iradatul insan bi'amali dunya. Apabila seorang di dalam beramal, dia yang dikendaki semata-mata dunia. Jadi minasyirki billah, termasuk syirik kepada Allah, iradatul insan bi'amalihi, yang dengan amal kebaikan dia di dunia adalah semata-mata ad-dunya, untuk meraih dunia. Maka kemudian dalam Fathul Majid di sana dirinci ada 4 amalan paling tidak yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Secara singkat, yang pertama adalah ada amal soleh. Nah ini kita harus hati-hati di sini. Ada amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan liwajillah, baik ketika dia mengerjakan yang diperintahkan atau ketika dia meninggalkan yang dilarang, dia tidaklah mengharapkan pujian siapapun. Tidak mengharap pujian siapapun. Tidak mengharap pujian, tapi di dalam mengerjakannya lillah. Ini, hati-hati. Tetapi dia di dalam beramal, la yuridu sawabal akhirah. Dia tidaklah mengharapkan pahala akhirat. Tetapi yang dihamaukan oleh dia adalah semata-mata agar Allah berkenan menjaga dirinya, Allah berkenan menjaga hartanya, Allah berkenan menumbuh kembangkan hartanya, supaya dirinya dijaga, keluarganya dijaga, hartanya dijaga, atau supaya nikmatnya langgeng abadi. Tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk mengharapkan jannah, mengharapkan akhirat. Tidak pernah terbesit dalam hatinya supaya dia bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada rasa seperti itu. Tapi semata-mata adalah imbalan dunia. Maka dia ikhlas dalam beramal. Kan berat, Pak. Dalam beramal ikhlas liwajillah dalam baca kitab tauhid, ya, bab ini. Hilangkan yang baca, kalau yang bisa baca. Tentu sekarang sudah ada terjemahannya. Baca bab itu. Jadi orang beramal semata-mata lillah. Tidak mengharapkan pujian ini, Pak. Tidak mengharap pujian. Lillah. Tapi dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Tidak ingin dibebaskan dari adab. Cuma semata-mata yang diharapkan, Allah berkenan menjaga dirinya. Menambahkan, menumbuh kembangkan hartanya. Supaya hartanya aman. Supaya anaknya aman. Ya, keluarga aman. Kemudian hartanya langgeng. Itu saja yang diharapkan. Ternyata ini amalannya adalah rusak. Rusak, Pak. Jadi berat kalau begitu. Ya memang ada janji orang yang ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga hukum Allah, mengerjakannya dengan baik, Allah akan jaga kamu. Seperti itu ada apa? Ada efek janji. Ya. Tapi itu dalam amal, jangan semata-mata itu. Supaya kita diselamatkan saja, jangan. Tapi kita adalah apa? Mengharapkan pahala akhirat. Mengharapkan diselamatkannya dari adab. Adapun adanya tambahan dimudahkan urusan dunia, itu adalah yang kemudian. Yang akan menyertainya. Diselamatkannya kita, dilindungi kita dari segala bentuk ancaman, yaitu adalah yang kemudian yang akan menyertainya. Kalau kita betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu amal pertama. Gimana, Pak? Udah setengah enam. Yang kedua adalah orang itu beramal soleh, tapi semata-mata yang dimaksud adalah harta. Kalau tadi adalah apa? Yang tadi adalah apa? Dilindungi dirinya, dijaganya dirinya, dijaganya keluarganya, ditumbuh kembangkannya hartanya. Yang kedua mirip, tapi ada dibedakan dalam kitab tauhid dan fathul majid. Amal itu amal soleh, tapi yang dimaksudkan semata-mata harta. Contoh, orang haji semata-mata karena supaya apa? Di sana kan kalau haji mudah untuk mendapatkan harta. Haji semata-mata untuk harta. Mengannya, Pak. Haji supaya apa? Supaya di sana nanti bisa kemudian tinggal di sana, kemudian bisa kerja di sana, mudah dapat duit. Hajinya cuma sekedar apa? Untuk loncatan saja. Dapat harta yang banyak dari sana. Nah, ini rusak. Yang ketiga, karena waktu sudah mepet habis, adalah yang dimaksud dalam hadis tadi, riya, amal yang dikerjakan karena riya. Amal soleh dikerjakan karena ingin dipuji orang. Nah, jelas rusak. Yang keempat adalah amal soleh yang dikerjakan dengan betul-betul ikhlas. Ya, amal ketaatan yang dikerjakan betul-betul ikhlas. Tapi dia berada di atas amalan yang menghapuskan dosa. Ala amalin yukafiru kufran yukhrij minal millah. Ya. Dia amalnya amal ketaatan. Dikerjakannya adalah lillah. Tapi orang tadi dalam keadaan di atas kesyirikan. Ya. Di atas kesyirikan. Maka amalnya batil. Maka kalian harus betul-betul menjaga syirik akbar. Sebab kalau seandainya ada seorang yang sudah jatuh ke dalam syirik akbar. Contohnya yang kalau dalam kitab tauhid atau fulam anjid ada apa? Amalan orang Yahudi, amalan orang Nasara, mereka taatnya lillah, banyak yang lillah. Tapi di atas Yahudi, di atas Nasara, mereka di atas kekafiran, maka amalannya mardud semuanya. Ditolak semuanya. Itu kalau kita tambahkan dalam Fathul Majid. Ada empat macam amalan terkait dengan ayat tadi. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinatah dan seterusnya. Disana ada empat macam amalan yang dijelaskan. Karena waktu sudah lewat, ini saja yang kita sampaikan. Meneruskan bab yang kemarin. Mudah-mudahan dapat diambil faedah dan kita betul-betul bisa berusaha menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.